الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب سمع التسميع الجزء الآخر. طيب ترس ماذا طلبي؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي به الداء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian maka dia mencelupnya kemudian dia mengambil lalat tersebut karena sesungguhnya di salah satu lalat di salah satu kedua sayapnya penyakit dan yang lainnya adalah obat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dan beliau menambahkan bahwasanya lalat tersebut menjaga dirinya melindungi dirinya dengan sayap yang ada racun di dalamnya, ada penyakit dalamnya. Dalam riwayat yang lain, fa innahu yaqdumu as-summa wa yu'akhiru as-shifaa'. Karena sungguhnya lalat tersebut mendahulukan racun, yaitu sayap yang ada racunnya dan menyembunyikan sayap yang ada obatnya. Nah, hadis ini berkaitan tentang lalat. Hey, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Kasulitan na pala sa Salalisir. Bangkay, binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir jika dia mati. Adalah tidak najis dengan dohir hadis ini. Bangkai, binatang, segala binatang yang tidak mengalir darahnya ketika mati tidak najis. Lalat, apalagi nyamuk, apalagi semut, cicak tidak mengalir. Cicak, apalagi ya, kan? Jangkrik, kupu-kupu, kumbang, apa saja, pokoknya tidak mengalir darahnya ketika mati. Lipan tidak mengalir? Tidak muncul itu ya? Lipan, lah semua. Dengan hadis ini sangat jelas. Kenapa? Kata ahli ilmi, kalau seandainya najis, tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan untuk menceluknya. Kan kalau celup kan mati, iya kan? Celup ya. Alhamdulillah. Kenapa? Jiji, aywa. Tidak apa-apa, secara hukum syariat tidak masalah, apa? Tidak najis binatang tersebut. Tapi kalau bagian pribadi-pribadi orang itu jiji, itu kembali pribadinya. Tapi eman, di sini satu ember masuk lalat semua. Kan eman, aku mengangkat air dua kali. Hah? Oh, gelasnya. Nah, saya tidak bilang apa namanya. Ya, saya bilang saya, tapi saya langsung meralatnya bahwasanya kalau nanti kita akan sampai pembahasan kalau apa namanya dia termasuk binatang yang tidak mengalir darahnya, maka kita pembahasan khusus. Saya meralatnya pada saat ini. Nah, kalau memang saya meralat sekarang saja. Nah, ya, kalau saya sebutkan tadi. Binatang yang tidak mengalir darahnya. Nah. Taibah. Dan hadis ini. Namun haram dimakan binatang tersebut. Bangkai ya. Karena bangkai haram. Faedah berikutnya, lalat termasuk haram dimakan walaupun dia tidak najis. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya Rasulullah SAW menyuruh untuk membuangnya. Baik. Dan Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk makannya. Membuang tersebut. Tanya. Begitu. Dan yang semakin menguatkan bahwasannya ada hadis yang menunjukkan bahwasannya lalat itu halal dimakan, namun hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena para ulama sepakat kebaikannya. Ada hadis sini sebutkan oleh Syekh. Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Ya Salman, kullu ta'amin wa syarabin waqat fihi dabbatun laysa laha damun, فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه ووضوءه. Ya Salman, seluruh makanan dan minuman yang terjatuh di dalamnya binatang yang tidak memiliki darah, maksudnya mengalir ya, maka bangkainya kemudian dia mati, maka dia halal dimakan, halal diminum, dan halal wudhu. Wudhu itu tempat untuk berwudhu dengannya. Tapi hadis ini dhaif jiddan, dhaif jiddan. Nah, dhaif ya, karena di sana Ali bin Zaid bin Jad'an dhaif satu. Baqiyah bin Walid tafarrada bihi an syaikhihi Syad. Kemudian yang kedua, yang ketiga Sa'id bin Abi Sa'id Az-Zabidi majhul, dan telah dhaifkan pula. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Talqis bahwa ittafaqa al-huffaz ala anna riwayat Baqiyah an al-majhulin wahia. Sepakat para huffaz bahwasanya riwayat Baqiyah dari orang-orang majhul wahia. Wahia itu jatuh, tidak bisa dijadikan hujjah, lemah. Baik ya. Jadi bangkai lalat haram dimakan. Nah, dan dalil yang berikutnya hadis yang kemarin, uhillat lana maitatan. Jadi cuma disebutkan dua bangkai yang dihalalkan. Nah, yaitu kumbaa, belalang dan ikan. Baik. Larang. La. Hah? Di sebelah lah. Di sebelah lah kan. Di ai. Kalau di sebelah lah. Lah itu maksud jarat itu termasuk yang sejenis dengannya. Ikan sejenisnya. Ikan besar atau kecil pokoknya namakan ikan mah. Sepertinya ikan ini masukkan di sini bukan kan ya, spesies ya toh? Spesies ikan, spesies belalang. Nah. Begitu ya. Lalat kan bukan spesiesnya belalang. Lain tadi. Bukan. Nah. Baik. Pokoknya belalang itu yang sejenis dengannya. Hah? Masa? Semut? Rai? Lala. Hukum asalnya adalah halal binatang itu sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ada. Karena sebagian orang juga yang memakan apa ya? Macam kayak buat di bonsai itu. Dimakan juga. Apa namanya bonsai apa? Ulat ya. Ulat. Setelah gini. Wah. Hah? Makan. Itu ya. Jelas dalam permasalahan hukum asal setiap makanan dan minuman hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, sekarang yang kita bahas ini bangkainya, bangkainya lalat. Sekarang kalau laron seperti laron, kemudian apa namanya itu tadi, apa namanya yang disabu itu. Nah sekarang kalau mereka memakannya dalam keadaan mereka mengambil dalam keadaan masih hidup benar mereka, apakah itu kita katakan haram? Itu dia permasalahan. Sekarang kalau mereka dapatkan dalam keadaan bangkai, nah di sini yang perlu kita bahas. Kalau mereka mengambilnya misalnya, kemudian mereka memakannya dan seterusnya. Nah ini perlu kita apa namanya membahasnya, apakah hal makanan itu adalah haram pada saat asalnya atau halal. Karena hukum segala sesuatu itu halal di permukaan bumi sampai dalil mengharamkannya. Sekarang permasalahan lalat ini jelas apa namanya yang disebutkan ahli ilmi bahwa dia tidak najis. dan haram untuk dimakan. Nah, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak memakannya, disuruh buang lalat. Karena ada racun di dalamnya. Ada sahih. Tapi selain lalat, apakah ada dalil tersebut? Tidak ada. Sementara dalil yang baru disebut ini dhaif. Sayyasalman seluruh makanan dan minuman yang terjatuh dalamnya binatang yang tidak memiliki darah, maka kalau dia mati maka dia halal makan, minum dan berwudu dengannya. Nah, begitu ya. Baik, kita masuk. Kita lanjutkan ya. Karena tidak semuanya yang bangkai, yang akan bangkai itu dikatakan haram dan tidak boleh memakannya, maka kita sabar. Tapi dalil sebenarnya seperti tadi, belalang dan ikan saya sebutkan. Nah, di sini akan kita sebutkan untuk lebih jelas, kita baca perkataan Imam As-Sunani. Wakala As-Sunani قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد يكون من الميت ما ليس بنجس وكل شيء ليس له دم سائل مثل الزنبور والأقرب والبعلان والصرار والخنفساء وما أشبه ذلك والأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في إلي أحدكم فذكر حديث الباب. Berkata الإمام ابن عبد البر dalam kitab al-istidkar, dan terkadang dari yang bangkai tidak dia keberadaannya najis. Yang mana hal itu seluruh binatang yang tidak memiliki darah mengalir apabila dia mati. Seperti zanbur. Zanbur ini kumbang yang besar itu. Walakrab. Walakrab itu jenis kala jengking. Walja'alan. Ja'alan ini kupu-kupu. Wasarrar. Sarrar yaitu jangkrik. Wal khamfasad yaitu jenis kumbang. Dan semisal dengannya. Dan asal dalam permasalahan ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila lalat terjatuh pada berjalan salah seorang dari kalian, maka dan akan kita sampai nanti di dalam kitab Azimah, saya ingat itu sekarang dia, bahwa binatang-binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka itu pula haram dimakan. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka haram untuk dimakan. Dan begitu pula, binatang-binatang yang dilarang untuk membunuhnya pun haram dimakan. Itu nanti dalam kitab Masalah Kainah. Ayat di bab Al-At'imah. Binatang-binatang diperintahkan untuk membunuh dan dilarang untuk membunuh, tidak boleh memakannya. Seperti tadi apal tersebut, kita kembali kepada hukum asal sampai ada dalil yang tersebut. Sekarang seperti laron, apa tadi? Laron. Apakah itu halal dimakan tidak? Kita kembali kepada hukum asal. Tapi sekarang permasalahan kalau sudah jadi bangkai. Nah itu yang kalau masuk dalam permasalahan bangkai, kita masuk kembali pada pembahasan hadis ini. Karena siapa namanya, Al-Imam bin Abdul Bar, bahwasanya terkadang bangkai itu tidak kelebihan najis, yaitu apa seluruh apa yang tidak memiliki darah dengannya. Nah, namun apakah dia halal? Nah, itu yang bangkai asalnya bangkai adalah haram dimakan. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Maksudnya asalnya bangkai, ini hukum asal. Karena Rasul mengatakan kemarin hadis siapa namanya, Ibn Umar, "Uhillat lana al-maitatan wad-daman, fa amma al-maitatan fal-jarad wal-kabd, wa amma ad-daman fal-tihal wal-kabd." Ya. Naam. Baik. Wa qala As-Sunani rahimahullah bi subul salam. Thumma udiya hadha al-hukm ila kullu ma lan كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وما شبه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوانات fil hayawan bimautihi wa kana dhalika mafkudan fima la dama lahu sa'ilun intabal hukmu bitanjis lintifai alladhi intaha. Kemudian hukum ini ta'addi itu berobjek kepada seluruh jiwa yang tidak mengalir darahnya, seperti nahla itu apa lebah nam, wazanbur yang tadi kumbang, walang kabut laba-laba dan semisal dengannya. Yang mana hukum tersebut bersifat umum dengan keumuman sebabnya dan akan hilang dengan sebab hilangnya sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu sebab najisnya adalah sebab najisnya. Maka tatkala sebab najisnya adalah darah yang tersimpan di dalam hewan karena matinya, maka hal ini tertiadakan setiap hewan yang tidak memiliki darah ketika malam. Jadi yang menyebabkan bangkai itu mati. Najis karena ada darah yang tersimpan pada dirinya. Nah, itu yang menyebabkan najis. Nah, hewan yang mati yang tidak memiliki darah mengalir, maka hal itu ternafikan padanya untuk dikatakan najis. Mufum? Maka ketika sebabnya tersebut hilang, tidak ada, maka tidak dikatakan najis. Begitu kata Imam Sunan. Baik. Kemudian kita masuk pada faedah berikutnya. Hukum makanan dan minuman yang terjatuh di dalamnya lalat. Hukum makanan dan minuman yang terjatuh di dalamnya lalat. Jadi di sini kita dapat faedah ya. Maksudnya misalnya minuman kita jatuh semua, mati semua. Keluarkan itu, jangan diikut minum. Naam ya. Karena termasuk semut dalam nanti kita sebutkan termasuk dilarang membunuh. Ayolah. Ya nanti itu dalam koi dalam mengatakan binatang yang dilarang untuk membunuh dan binatang diperintah untuk membunuh haram untuk dimakan. Nah itu makanya dibuang, makanya kita sebutkan tadi dibuang. Bukan kalau kita tidak tahu kan itu lain permasalahan. Nah. Nah, lain permasalahan hukum asalnya larang dibunuh semut. Tapi para ulama menyebutkan juga ada perintah dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya menyuruh membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Binatang-binatang yang mengganggu. Kalau semut dia tidak mengganggu, itu apa dibunuh? Nah, begitu ya. Tapi kalau dia pada saat itu mengganggu, boleh kita membunuhnya. Tapi kalau dia mengganggu, biarkan. Binatang yang mengganggu. Secara keumuman, binatang-binatang mengganggu diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, secara umum. Nah, tapi kalau dia tidak mengganggu, biarkan saja. Nah, mungkin karena dia ada banyak semut di rumah, karena banyak makanan yang tercecer. Karena banyak anak-anak, apalagi yang banyak anaknya. Sama begitu. Sapu saja, selalu lari di semut. Kan ada gula, ada semut biasanya, Pak. Nah. Kan kalau kita membunuh, nah boleh. Nah. Kecuali binatang yang mengganggu. Binatang yang mengganggu. Nah, itu ada perintah untuk membunuhnya. Baik. Berkata Imam Ibnu Tharab. Sekarang hukum makanan dan minuman yang terjatuh dalam lalat. Apakah hukumnya? Nah ini terjadi khilaf. bahwasanya terjadi khilaf permasalahan ini, seluruh ahlul ilmi mengatakan tidak rusak minuman dan makanan yang terjatuh dalamnya bangkai lalat, kumbang dan sejenisnya. Boleh minum. Nah, begitu. Boleh diminum. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuang lalatnya, bukan membuang airnya. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mencelupkan lalat tersebut dan membuangnya, dan tidak ada perintah untuk membuang air itu. Yang terjatuh lalat jangan. Karena air itu sudah netral. Iya enggak? Karena di salah satu sayapnya racun, satu sayapnya adalah naam, obat. Namun Hasan Turabi tidak yakin dengan hadis ini. Dia mengatakan saya lebih percaya kepada dokternya orang kafir, Yahudi, orang kafir. Ini salah satu sebabnya sebagian ahli ilmu mengkafirkannya, karena dia tidak yakin terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sudan, salah satu ulamanya Sudan, imamnya masya Allah. Baik. Namun ahli ilmu dan pendapat yang lain, ahli ilmu mengatakan rusak air tersebut. Rusak air tersebut. Ini perkataan Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Malik bin Anas siapa hari ini? Apa? Anak Anas bin Malik. Ayahnya Anas bin Malik lah, Anas bin Malik lah, Anas bin Malik bin Dhamdham, Malik bin Nadhr bin Dhamdham, Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham. Nah, ini Malik bin Anas. Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham Al-Khazraji, Al-Najjar. Hah? Ini siapa ini? Imam Malik. Lakin Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, wa Abu Bait, wa Abu Thawr, dan Nakhai, Hasan, Ikrimah dan yang lainnya. Nah, namun pendapat yang benar yang mencocoki sunnah, yang mencocoki sunnah, kata Imam Ibn Mundhir rahimahullah. Kebanyakan ahli ini. Ini yang awam ahli ilmi. Ini yang kebanyakan ahli ilmi itu perkataan Malik bin Anas ya, bukan mengatakan naam. Tidak najis. Eh, najisnya. Ini semua perkataan para ulama yang mengatakan, kebanyakan ulama ini orang-orangnya. Yaitu Malik bin Anas, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, An-Nakhai wal Hasan. Adapun yang mengatakan najis atau rusak yaitu Ibn Hazm. Mau ya? Jangan salah tulis ya. Yang saya maksudkan tadi itu seluruh ahlul ilmi, kebanyakan para ulama, yaitu tadi Malik bin Anas, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan yang lainnya, ini perkataan para ulama yang mengatakan tidak rusak atau tidak najis. Nah, taib ya. Adapun yang mengatakan najisnya adalah Imam Ibn Hazm dan Imam Syafi'i dalam riwayat. Namun yang rajih adalah tidak najis dan rusak ayat tersebut. Baik. Jadi makanan dan minuman yang terjatuh di dalamnya binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka minuman dan makanan tersebut tidak rusak. Satu, seratus, seribu. Aku masal sadar tidak najis, kecuali kembali kepada pribadi orang tertentu. Kalau dia merasa jijik lalat tuh di atas jurumnya seratus. Sekarang kan musim lalat ini. Biar dalam dia ketanya dulu ya, makan dalam kelambu. Ternyata kan bobo dalam kelambu ini makan dalam kelambu. Tapi insya Allah arah romantisnya lebih tumbuh kan, makan barbak si romantisnya begitu insya Allah tumbuh. Iya kalau makan sampai di dalam kelambu makan gitulah, kan masya Allah itu. Insya Allah mawaddah warahmah, mengamalkan ayat Allah. Nah, min ayat yang khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah. Tapi hukumnya tidak apapun, tidak najis, tidak rusak. Tapi kembali kepada pribadi seorang ya. Kenapa kembali kepada pribadi dan maksudnya karena ini kembali pada orang tertentu, kan ada orang tertentu yang merasa tidak suka makanan ini. Tapi bukan dia mengharamkan, dia merasa enggak mengenal gitu. Ya. Seperti Rasulullah SAW terhadap bab. Memang Rasulullah SAW merasa kalau dalam rapatnya itu akrahu itu tidak suka. Kalau secara utara itu membencinya, yaitu merasa gimana gitu. Nah, karena kenapa? Karena Rasul tidak mendapatkan makanan itu di kaumnya. Bukan makanan yang biasa Rasul SAW. Nah, ya. Dari itu. Nah, seperti kita misalnya. Songgi ya, wah masuk. Kalau kita selain kalau orang ada yang tidak. Ah iya, nah, maksudnya iya kalau orang Sulawesi kan banyak. Nah, tapi kalau orang dari Sulawesi, misalnya orang Jawa baru datang pertama kali ke Sulawesi, ditawarkan songgi. Nah, dilihat dan melem-lem gitu nah gitu. Itu kan dia mungkin rasanya gimana ini kita makan lem. Walaupun di Jawa ada sebenarnya benang, tapi mereka kan cenderung manis benangnya. Kalau kita kan tawar. Nah, atau kalau kita pergi Ambon itu apa namanya makanan kecut-kecut itu? Suami betul. Nah, begitu. Itu kan nah, bagi kita orang Sulawesi tidak terbiasa. Nah, tapi orang Ambon lezat sekali nikmat itu kalau ditambah dengan sotol. Baik. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya sebelum kita masuk. Di antara faedah tersebut bahwasanya lalat sebagaimana dalam hadis di salah satu sayapnya obat dan yang lainnya adalah penyakit. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya samahatu ad-din itu adalah luasnya ilmu ini, agama ini, yang menunjukkan tentang kebenarannya, bahwasanya agama ini tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali agama ini menjelaskannya. Sampai pun burung yang terbang di angkasa, agama telah menjelaskannya. Sampai pun masalah buang air, agama pun telah menjelaskannya. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang benar. Antum tidak akan dapatkan, kata ahli ini, agama selain agama Islam yang menjelaskan perkara-perkara sedetail agama Islam. Tidak akan antum dapatkan dalam masalah Injil, dalam Injil, Taurat dan Zabur dan menjelaskan tentang masalah selanjutnya. Nah, menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang luas yang menunjukkan kebenarannya. Kemudian pada yang berikutnya, kebanyakan dari binatang Allah menciptakan pada diri mereka penjagaan diri dalam melindungi diri mereka dari hal-hal yang mengancam mereka. Nah, dan ini masya Allah. Coba tuh lihat di sini. Dengan lapan ini, Pak Abdul mendalilkan. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi bihi da. Sesungguhnya sayap yang ada racunnya itu dia berlindung, melindungi dirinya dengannya. Ini wakil ya, mana binatang kita? Keumuman yang kita tahu atau kita tidak tahu? Yang kita tahu kan seperti ini. Kemudian ular dengan bisanya kan melindungi diri. kemudian apa namanya itu? Pawon. Dengan apanya? Sengatnya. Kalau gitu kan? Apanya ininya? Kepiting dengan ininya apa? Ininya. Kemudian cumi-cumi dengan tintanya. Banyak yang kita tahu atau tidak tahu. Anjing dengan air liurnya. Nah, oh manusia banyak. Nah, banyak manusia. Karena ada akalnya masalahnya. Karena tidak ada akalnya ya mungkin. Terus apa lagi ya, Pak? Gajah dengan ininya, kura-kura dengan tempurungnya, kemudian ayam dengan tajinya. Masya Allah, itu semua keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaganya. Bunglon, bunglon dengan berubah warnanya, warna-warninya kan? Nah, sampai ada manusia yang bunglon. Baik. Kemudian, iya itu. Tapi kalau manusia berwarna-warna untuk melindungi, nah, itu untuk mencari keuntungan. Baik, apa lagi ya, Ahmad? Hah? Ruman? Siput? Cicak. Cicak dan apa cicak? Ekor, dia putuskan ekornya. Ayo. Begitu dia biawak kayak apa, Nas? Biawak ya? Apa namanya itu yang kecil itu, jenis biawak? Kadal, ayo, kadal. Terus. Nah. Kemudian landak dengan durinya, ulat bulu dengan apanya, bulu-bulunya. Naam. Alhasil. Ini disebutkan alim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan itu ada sesuatu yang menjaga dirinya. Nah. Kalau ini untuk kelebihannya bisa untuk baca apa karya-karyanya harfiah. Nah. Masya Allah. Subhanallah. Kemudian faedah yang berikutnya. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Ada hikmah dalamnya. Nah, kita tahu atau kita tidak tahu. Dan ini kita sudah bahas di kitab Sahih Bukhari. Saya bukan apa tafsir ya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu kecuali mesti ada hikmah di dalamnya. Salah satunya ini. Allah menyuruh kita melalui lisan Rasulullah SAW untuk mencelup lalat yang terjatuh di dalam minuman salah satu dari kita. Karena kenapa? Karena untuk menetralisir racun yang ada pada salah satu sayap lalat tersebut. Yang mana kita tidak tahu di mana itu? Di sayap yang mana racun dan di sayap yang mana yang obat? Karena lalat cuma memiliki dua sayap. Enggak. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa nabi wa kita lady رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قضي من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له دري أبي واقد الليلي berkata Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang terpotong dari binatang ternak bahimah dalam keadaan binatang itu sedang hidup atau masih hidup, bukan sedang masih hidup, maka anggota tubuhnya yang terpotong itu adalah mayyitun, bangkai. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi, dan ini lafadz Imam Tirmidzi. Namun hadisnya dhaif. Hadisnya baik, Baiknya karena di sana ada seorang perawi yang bernama Abrahman bin Abdullah bin Dinar. Nah, dia meriwayatkan secara mursal dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni mursal. Mursal itu tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tabi'in langsung Rasulullah. Nah. Tapi ini dhaif ya. Bagaimana disebutkan oleh Imam Darqutni dalam kitab Al-Ilal 1152. Bukannya 1152. Hadis dhaif. Namun para ulama mengambil beberapa permasalahan darinya, mengambil beberapa permasalahan dengan sebab dalil hadis tersebut yang baik. Faedah yang pertama yang bisa diambil dari tersebut, anggota tubuh yang terpotong atau terpisah dari binatang yang hidup, selain hewan, selain ikan, belalang dan Bani Adam, ya, karena itu tidak najis ya. Hukumnya najis. Hukumnya najis. Dengan hadis ini, walaupun hadisnya dhaif, namun Al-Imam Nawawi mengatakan kesepakatan para ulama. Ada enggak? Hadisnya dhaif tapi terjadi kesepakatan selain ini. Anda bisa sebutkan? Masalah air. Air apa? Air nah. Jika sebut air. Hadisnya dhaif karena harus ada Sa'd bin Rusdin atau Rusdin sepakat. Para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dhaif, namun terjadi kesepakatan para ulama dengan hadis tersebut yang dhaif. Diambil suatu kesepakatan bahwa air kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia tidak lagi suci mensucikannya. Sama lagi hadis dhaif namun terjadi kesepakatan para ulama, sebagaimana juga dinukil Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini juga diamalkan oleh ahli ilmu. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Nah, kesepakatan. Kalau kesepakatan para ulama, dalil. Nah. Kesepakatan, kalau kesepakatan para ulama itu dalil hujjah. Hanya saja kalau ada saja yang menyelisih, maka itu bukan kesepakatan. Mafhum? Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya ada yang menyelisihnya. Ulama-ulama dahulu. Ayo. Ini yang dimaksudkan ulama-ulama mutaqaddimin. Berakhirnya ulama-ulama mutaqaddimin sampai Imam Darqutni. Imam Darqutni. Kalau sudah Imam Darqutni setelahnya itu berarti ulama-ulama mutaakhirin. Tapi semenjak Imam Darqutni kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, maka itu ulama-ulama mutaqaddimin. Maksud? Jadi dengan Imam Ad-Darqutni itu ulama setelahnya Imam ulama-ulama terakhirnya. Jadi lihat kapan meninggalnya Imam Ad-Darqutni, maka itu dikatakan ulama terakhirnya. Tapi sebelum dari Imam Ad-Darqutni ke bawahnya, ke belakangnya itu ulama-ulama terakhirnya, mutaqaddimin. Namanya dari ya, bagi kesepakatan. Baik. Jadi sekarang misalnya kakinya ayam masih hidup ayam, terus cekernya patah ayam, masih apa tidak? Baik, dalilnya patah. Tapi ada yang menyelisihnya. Tapi syarat katanya, kata ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Ah, mungkin saya menuturkan dalam Majmu' Fatawa jilid 21 halaman 98, tulis saja. Tuliskan dulu jilid 21 halaman 98. Kemudian faedah berikutnya, anggota tubuh yang terpisah dari ikan, belalang dan manusia. Baik. Terjadi khilaf para ulama apabila anggota tubuh terpisah dari ikan, belalang dan badan, seperti tangannya, kakinya, kukunya atau yang lainnya. Terjadi khilaf, namun yang diwajibkan oleh Imam Nawawi adalah suci. Nah, adalah suci. Dan itu ya adalah yang wajib. Karena bangkainya saja halal dimakan, tentunya apa yang terpisah ketika masih hidupnya pun begitu ya. Kemudian apa yang berikutnya, yang terakhir mungkin hari ini saya akan baca semuanya selesai. Apabila terpisah dari hewan rambutnya atau kulit, kulitnya, bulunya. Alhamdulillah. Sapi, rambutnya. Ada gak rambutnya sapi? Soalnya, mas, bulu tak? Atau kulitnya anak, bulunya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila terpisah rambut atau bulu dari hewan yang dimakan dagingnya, maka dia tahir, suci dengan nas Al-Quran dan kesepakatan umat. Ya, ini kesepakatan umat dari hewan yang dimakan dagingnya, ayam misalnya bulunya lepas, itu tidak najis. Ya toh, kambing bulunya terlepas, najis. Baik ya. Apalagi, pokoknya dimakan. Penafsiran terjemahan perkataan itu. Baik. Dengan nas Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 80. Surat An-Nahl ayat 80. Nah, kita baca ayatnya. Wa min aswafiha wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil anhami buyutan tastakhifunaha yawma ba'dikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha وأشعارها أثاثا ومتاعا لله ومن أصوابها معنى sebenarnya sama semua ini, hanya begitulah Al-Quran. أصوابها dalam surat An-Nahl bulu-bulu domba, أصواب bulunya domba. أوباريا bulu-bulunya unta, semua bulu tapi namanya beda. Kalau bulunya domba namanya sauf, kalau nama bulunya untuk namakan wabar, nah, bulu manusia. Dan wasyariha, rambut-rambutnya, ra itu kambing. Nah, begitu. Asasan, asasan itu perkakas rumah dan apalagi perhiasan, perkakas dan perhiasan rumah, jadikan itu. Masya Allah. Bagus ya. Nah. An-Nahl ayat 80. Baik. Itu sepakat para ulama. Sekarang permasalahan berikutnya, yaitu apabila terpisah rambut, bulu, bulunya unta, bulunya domba, atau bulu, rambut atau sayap, rambut lah semua, dari hewan yang jadi makan dagingnya. Ini permasalahan. Ini yang saya ingin bacakan tadi sama saudara. Mau ya? Baik. Maksudnya anjing keluar, kan bulunya lepas. Kucing, ya kan? Kucing. Sepakat sahabat kami, kata Imam. Imam siapa itu? Imam siapa? Melotot lagi. Sepakat sahabat-sahabat kami bahwasanya hukumnya adalah seperti hukum rambut bangkai. Apa itu hukumnya? Hukum rambut bangkai. Ya, najis. Karena najis kan bangkai. Baik. Karena sesungguhnya apa yang terlepas, yang terpisah dari binatang yang masih hidup, maka dia itu bangkai. Nah, ini perkataan Imam Nawawi. Dan ini juga perkataan Imam Nawawi ini beliau menunjukkan Syafi'i ya. Dan ini juga disepakati oleh Hanabilah dalam riwayat sebagian Hanabilah. Namun yang rajih suci, yang rajih suci rambut bulu. Nah, adalah suci. Baik ya. Ini dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi. Dan Syekh di sini. Nah, jadi rambut bulu yang terlepas ya dari binatang yang belum mati namun dan tidak dimakan dagingnya itu suci. Siapa bisa menyebutkan dalilnya? Bahwasanya rambut bulu yang terpisah dari binatang yang tidak dimakan dagingnya tidak najis. Dalilnya mengatakan najis ada di sini, namun hadisnya dhaif. Tapi kesepakatan para ulama hadis kucing dibantu saudara dengan pesan hadis kucing ya. Tapi bisa diantuk karena airnya najis. Mana ambulnya? Ya. Sebutnya. Itu ada tentang kucing yang kita sudah bahas. Nah, Rasul mengatakan tidak najis, menunjukkan dari ujung kaki sampai ujung rambut atau ujung kepalanya tidak najis kucing tersebut. Nah, ya, ketika masih hidup. Insya Allah kita akan lanjut ke pertemuan akan datang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.